Ayo samba, samba lalu salam kembali. Siriangkala pinang manari, mai saya tahu nan Allah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya datang tidak membawa pantun, tapi karena ada yang memancing-mancing, maka awak berpantun pula. Anak raja memakai katun, katun dibeli di batu besurat. Nyo pandai berpantun-pantun, padahal datang dari Jawa Barat. Rupanya lah menjadi nenek mamak awak di Malalu. Alhamdulillah, kalau ndak adolah acara ko awak bue, mako ambo inda akan basuo dengan keluarga besar Syekh Zakaria Labaisati. Ambo suatu hari pai ceramah di daerah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sampai di situ ado seorang mursyid tarekat Naqsabandiyah. Ambo makan di rumahnya. Sesudah itu kami pun baca rito panjang lebar, ambo tanyo. Iko tarekat ko buya kan ado silsilahnyo. Buya ko tarekatnyo dari ma? Iko buya silsilahnyo dari ma? Kecek buya ko ambo mengambil tarekat Naqsabandiyah dari Syekh Zakaria Labaisati di Malalo. Sejak itulah azam diri ambo kalau umur ambo panjang, ambo ingin berziarah ke makam Syekh Zakaria Labaisati. Sampai tadi ditakdirkan Allah tanggal 3 Syawal ditakdirkan Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sampai ambo tidak hanya basuo dengan makamnya, tapi dengan anaknya, dengan minantunya, dengan masyarakatnya non agamis dan religius. Bersilaturahim pulo dengan bapak dan dim, bersilaturahim dengan bapak ketua DPRD, bersilaturahim dengan buya-buya awak, buya Hamidi, nan gadang indak disabui gala, nan ketek indak disabui namo, insyaAllah awak sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malang dak dapat ditulak, untung dak dapat diraih. Nan jauhlah datang, nan datanglah dake. Alhamdulillah ambo disambui pulo dengan tarian. Apa nama tariannya tadi? Tari galombang, menunjukkan urang Minang baralek gadang. Alhamdulillah hadir pulo basamu ambo. Dulu inyo adalah senior ambo dulu di Kairo. Uda ambo Biltiser Bakhtiar, kinilah jadi urang gadang di Kementerian Agama Republik Indonesia Jakarta. Siasena berangke ke Arab Saudi, ke Maroko, pasti menghubungi inyo. Alhamdulillah dibuat acara pulang akbar basamo, mako basuo pulu awak ditampek mulio iko menjalin silaturahim. Mudah-mudahan indak cuma bakawan bersaudara di dunia, sampai ke akhirat awak akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi syaratnya tentulah mengamalkan. Berkumpul sado kori-kori di dunia iko. Diadakan musabaqah, bukan kecamatan, bukan kabupaten, internasional. Satu dunia iko dikumpulkan kori, juara satunya itulah kori awak tadi. Ustaz Haji Dahrizal, Dasrizal, hanya kori dunia. Andai ada kori dunia akhirat, juara satu jadi. Bayangkan itu. Mudah-mudahan anak-anak awak bisa pandai mengaji bantu buya awak tadi, insyaAllah. Dengan syarat masukkan ke pondok pesantren. Ambo keluar dari makam Tuan Syekh Zakaria Labaisati. Sebelah kiri Masjid Perti, sebelah kanan Masjid Muhammadiyah. Indak ada pertikaian, percekcokan masalah agama. Di antara kita yang ramai ini, siapa yang paling mulia? Bukan Pak Dandim, bukan Pak Kapolres, bukan Pak Ketua DPR, bukan Buya, bukan Abdul Somad. Yang paling mulia di antara kita ini semua adalah man ta'allamal Quran, orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Betul? Guru fisika dibayar mahal, guru bahasa Inggris dibayar mahal, guru kimia dibayar mahal, tapi guru Al-Quran, guru MDA digaji 300 ribu sebulan, gajian 3 bulan sekali disunat mahal. Bagaimana anak-anak kita mau selamat dari zina? Bagaimana anak kita mau selamat dari narkoba? Pokok pangkal ujungnya adalah pendidikan agama. Kata sambutan Pak Kapolres tadi, beliau tidak pakai baju seragam, tutup mata, dengarkan bunyi kata sambutannya, pasti orang menduga itu nampaknya ustaz. Ternyata dari mana? Saya suka mengkorek-korek informasi, saya suka mencongkel-congkel. Dari mana Pak? Ternyata dari pondok pesantren Abah Anom Suryalaya. Rupanya pendidikan agama. Silakan kau mau jadi tentara, silakan mau jadi polisi, silakan mau jadi anggota legislatif, silakan mau jadi pedagang bisnismen, tapi tetap bekal pertama pendidikan agama. Ibu bapak jangan salah paham, saya tak mau memasukkan anak sekolah agama, jangan jadi anak sekolah pesantren. Saya tak mau anak saya nanti tamat pesantren paling-paling jadi ustaz. Kalau sudah jadi ustaz macam Ustaz Somad, paling-paling masuk TV One. Saya tak maulah anak saya jadi ustaz, nanti diserang oleh mak-mak garis keras. Tidak mesti jadi ustaz, tengok bakatnya masing-masing. Anak sudah masuk pesantren, ya tengok bakatnya, kemana arahnya. Tergantung kita yang mengawalnya masing-masing. Anak saya ini kemana-mana Pak Ustaz, apa yang dibawanya? Membawa ayam, berarti dia mau ternak ayam atau mau laga ayam. Ini semua tergantung kita mengawal. Mamin mauludin, setiap anak-anak yang lahir ini, illa yuladu alal fitrah, lahir dalam keadaan fitrah. Polisi tak perlu ceramah, tentara tak perlu ceramah, cukup dengan seragam mereka, sholat mereka ke masjid, preman-preman sudah takut. Betul? Bayangkan Pak Dandim, Pak Kapolres, sholat mereka di masjid, sholat mereka di masjid, preman-preman melihat, mau mencuri sendal, tengok, ah tak jadi, awak cari masjid lain nanda ada polisi atau tentara. Mereka tak perlu ceramah, mereka tak perlu tausiah, cukup dengan seragamnya saja. Menengok pistol besinya orang sudah pucat, walaupun pelurunya tinggal. Oleh sebab itu maka tolong agama Allah ini dengan apa yang kau punya. Bapak anggota dewan menolong agama Allah dengan apa? Dengan perda-perdanya. Bapak bupati dan wali kota menolong agama Allah dengan apa? Dengan kekuasaannya. Selama tanda tangan masih berlaku, pakailah tanda tangan itu menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Abdul Somad tanda tangannya tak laku. Paling-paling tanda tangan Abdul Somad untuk KRS, Kartu Rencana Studi Mahasiswa. Paling-paling datang orang beli buku 37 masalah populer, 99 tanya jawab sholat. Ustaz tolong tanda tangan buku saya. Tanda tangan. Tapi ketika engkau ada kuasa, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala daerah, kanwil, kepala wilayah, kepala, ada kepala maupun tak ada kepala, tapi ketika kau pakai menolong agama Allah, itulah yang akan menjadi amal soleh setelah kita mati. Ulama meninggal dunia, saya tak hanya menyambung silaturahim dengan yang hidup, menyambung silaturahim dengan Buya Hamidi, menyambung silaturahim dengan Pak Dandim, menyambung silaturahim dengan Pak Kapolres, menyambung silaturahim dengan abang kakak kelas saya dari Al-Azhar Mesir. Tapi yang sudah meninggal pun saya menyambung silaturahim. Ke Aceh, singgah saya ke makam Raja Aceh yang pertama, Al-Malikul Saleh. Kemari Malalu, singgah saya ke makam tokoh agama, Syekh Zakaria Labaisati. Besok saya akan berziarah ke Kuntu, Kuntu Riau. Kuntu ini satu-satunya kampung yang ada dalam Quran. Wa yakulul kafiru ya laitani Kuntu. Di situ ada makam ulama besar. Besok saya akan ziarah juga ke sana. Apa guna ziarah ke makam? Mengingatkan bahwa nama besar, orang besar, semua akan mati. Tinggal rumah besar, tinggal mobil besar, tinggal bini besar, tinggal akan diambil oleh siapa? Brownies, brondong manis. Tanah yang luas, tinggal keramba ikan, tinggal pokok sawit, karet, gotah, tinggal. Mana yang pernah kau sedekahkan dulu, itulah yang akan kau bawa mati menghadap Allah. Sekolah yang didirikan oleh Tuan Syekh Zakaria Labaisati, belajar anak-anak Malalo, belajar anak-anak Riau kemari, mengalir pahala ke makam beliau walaupun sudah meninggal puluhan tahun, macam tetesan embun di tengah gurun pasir. Saya bacakan tadi Qul Huwallah 3 kali, Al-Fatihah sekali, Qul bil Falaq sekali, Qul bin Nas sekali, pangkal Al-Baqarah 5 ayat, ayat kursi sekali, ujung Al-Baqarah. Habis itu kami pun tahlil, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 40 kali. Setelah itu kami berdoa, Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu, sampaikan yang kami baca ini ya Allah kepada almarhum Syekh Zakaria Labaisati, kepada keluarganya, kepada jamaah tarekat Naqsabandiyah, kepada ulama-ulama yang sudah menyebarkan Islam, kepada raja-raja, datuk-datuk, nenek mamak Minangkabau. Syaikhul lillahi walahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Sampai apa tak sampai ke makam almarhum mereka? Sampai. Kalau ada yang mengatakan tak sampai, itu Fatihah yang Ustaz baca tadi tak sampai. Mana sampai? Kita sudah baca dan sampai. Mana buktinya sampai? Tak balik lagi. Berarti sampai. Kalau nya balik lagi berarti tak sampai. Ah, iko sasek we aku. Apa acara Ikmal Ikatan Keluarga Malalu mengundang Ustaz sesat? Iko Ustaz kan tidak ada dalilnya nih sesat nih. Apalagi tidak masuk namanya dalam 200 yang direkomendasikan. Dalil nan patamo bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang meninggal dunia, bacakan pada bagian kepalanya Al-Fatihah, pada bagian kakinya pangkal Al-Baqarah. Hadis riwayat Tabrani. Dalil yang kedua, Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab meninggal. Nanti kalau aku meninggal dunia, bacakan pada bagian kepala pangkal Al-Baqarah 5 ayat, ujung Al-Baqarah 3 ayat, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dalil ketiga, Nabi membelah pelepah korma, dicucukkan, ditusukkan ke makam. Sahabat heran, kenapa ditusukkan pelepah korma ke makam? Karena kata Nabi, pelepah korma bertasbih, selama tasbih pelepah korma bertasbih, hidup basah sampai ke makam. Kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Begitu kata Imam An-Nawawi, meninggal tahun 676 dalam kitab Al-Minhaj syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Ayat Qurannya sudah, hadis Nabinya sudah, pendapat sahabat sudah, pendapat ulama sudah dibacakan dalil, tak juga percaya, saya kehabisan dalil. Ambo ndak percaya apa nan Ustaz ketekkan tadi, ndak kan sampai bacaan Quran. Dalil saya habis, saya minta nama lengkap. Siapa yang mengatakan tak sampai, mana nama lengkapnya? Nanti kalau nyo mati, ambo wacokan. Kalau ndak sampai, capek-capek kirim kabar. Ndak ada dalil lain daripada itu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, manusia mati, tak ada yang ditinggalkan. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama, nama baik dan nama yang tak baik. InsyaAllah panitia yang mengadakan acara ini, semuanya akan diberikan balasan kebaikan insyaAllah. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba panitia sakit kumat darah tinggi, masuk ke rumah sakit, diponis oleh dokter bahwa ini sudah tak ada lagi. Sudah tak ada lagi. Itu kalau kita di ruang ICU ada tanda. Kalau masih hidup dia masih belok-belok. Ini tiba-tiba. Innalillah. Ibu, keluarga pulang ke rumah. Ini sudah tak ada lagi. Hampir dibungkus. Tapi tiba-tiba rupanya innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Hidup balik, sehat balik, sadar balik. Ketika ditanya, kenapa bapak bisa sadar lagi? Tiba-tiba dalam koma itu datang Ustaz Somad. Apa yang ditanya Ustaz Somad? Pertanyaannya satu, Pak, bilo tablik akbar di Malalo? Tagaknya balik, hidupnya balik, sehat balik, ada di tengah kita. Apa maknanya? Tablik akbar, pengajian akan datang. Yang takut mati, yang cameh mati, yang takut sakit, ikuti pengajian. Andai mati dia pengajian itu, tetap mati syahid. Amin. Iko ceritaku dari mana dapatnya buat? Tanyalah panitia. Iko hadis sahih kok. Ambo mandanga langsung cerita kok dari orang nan mengalami. Namun ndak ambo sabi menjaga kode etik jurnalistik. Ambo ndak ada kuasa apa-apa. Ambo ndak wali. Jangan lo mandanga cerita kok lalu disebarkan. Oh, Ustaz Somad tuh wali. Iyo, wali murid jo wali kelas. Itu Allah nan punya kuasa, bukan kuasa wawa. La haula wala quwata illa billah. Sianan sanggui mengumpulkan orang sebanyak iko pulang kampung akbar dari seluruh Indonesia, dari Jakarta datang abang ambo, senior ambo, sama-sama di Azhar datang pulang ke kampung, berkumpul di tengah tanah lapang. Mana punya drone, naikkan ke atas, ambil gambar dari atas, tunjukkan baik ko bantu iko orang Malalo mandang pengajian, dia tahu orang. Tapi supaya orang lain tahu, dicubo. Ambil foto dari ateh, jangan nampakkan ustaz di situ. Ambil dari ateh, ambil pertanyaan di Facebook. Acara apakah ini? A. Dangdut ngebor. B. Goyang gergaji. C. Goyang patah-patah. D. Pembagian kupon pilkada. Ah, cuba tanya. Ah, setelah itu baru awak tes. Apa jawaban orang? Dan paling bawah baru gue tablik akbar. Ambo yakin dak ado Cik Ala menjawab tablik akbar. Sadonya menyebut iko pasti sudangdut. Inyo ndak tahu iko negari ulama Malalo tampek tarekat Naksabandia, tampek Muhammadiyah, tampek Perti. Orang datang pengajian, bukan dek penceramah, bukan Abdul Somad. Ambo di masjid dakek rumah ambo ndak sebanyak iko ulama. Iko kuasa Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Law anfaqta ma fil ardi jami'an, kalau kau infakkan segala yang ada di bumi ini untuk menyatukan hati orang banyak, indak akan sanggup, tidak akan mampu. Iko kuasa Allah Subhanahu wa taala. Beko amak bapak nenek mamak pulang ke rumah, mengambil foto dan gambar orang batanyo. Di mana? Acara pengajian. Di mana? Di tanah lapang Malalo. Siapa penceramahnya? Ustaz Somad. Memang kalau Ustaz Somad banyak orang ramai datang. Indak dek Ustaz Somad, tapi iko kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikmal ikatan keluarga Malalo. Gambar, jangan sih mengambil gambar sih. Ambo dari tadi ambil gambar. Di ma bumi dipijak, di sinan awak bakoda. Jangan cuma ambil gambar, cetak. Jangan lupa dicetak segadang pintu. Dilatak di dinding awak, dibawa ke tampek digital printing. Supaya apa? Anak-anak awak 20 tahun akan datang, kamanca lihat gambar itu, ditanyonyo ke amak ke apaknya, apa gambar kau pak? Iko gambar apa kau? Iko gambar orang tablik akbar pulang basamo. Oh, jadi datuk nini awak dulu bantu iko pulang basamo. Iyo, bukan menyanyi keyboard tunggal dangdut, indah. Bantu iko orang Malalo pulang basamo 20 tahun nan lalu. Siapa penceramahnya? Ustaz Abdul Somad. Di mana kini? Lah mati dimakan cacing tanah. Satu gambar bisa bercerita 1000 kata. Ambo kalau pulang baca rito ke anak keluarga tentang ba'a ceramah di Malalo. Patang ambo di Malalo disambut dengan tari piriang dak jatuh-jatuh entah pakai lem kambing entah ba'a. Disambut pulau pakai bas silik, pakai apa. Itu tidak mewakili. Ambo tidak perlu baca rito. Ambo tinggal diam aniang saja. cukui dengan membawa gambar. Ko gambar di Malalu, ko gambar di Malalu. Satu gambar mewakili 1000 kata. Oleh sebab itu, share. Pulang dari sini, masukkan like and share. Tunjukkan kepada seluruh dunia, kalian kalau mau pulang kampung, bukan membuat maksiat, tetap dijaga. Cobalah tengok bagaimana orang Malalu buat pengajian. Dibuat 2 tali. Tali iko laki-laki sadonyo, tali iko padusi sadonyo. Tapi begitulah bakumpu basamo, hilang aturan. Nan laki-laki masuk ke padusi, nan padusi masuk ke laki-laki. Ambo ingin menjalankan ke orang-orang nan tak tahu ujung pangkal cerita ko. Kalau nyoba tanya, apa ko tablik akbar Ustaz Somad ko? Iko Ustaz Subhan, iko Ustaz Maksiat, iko Ustaz Pendosa, ini Ustaz Ahli Bid'ah. Masa dicampurnya laki-laki dan perempuan? Aku zaman nilai dari gambar. Datang, caliak dari patamu acara. Memang dibuatkan tadi. Ko untuk laki-laki, iko untuk perempuan. Nan di tangan ko jalur jalan khusus dan khusus untuk kamera saja. Orang nan memegang kamera ko, inyo indak berceramah, inyo indak tablik akbar, suaranya indak keluar, inyo cukup merakam gambar, sesudah itu inyo mengupload di internet, berjuta raci ribu orang kan menonton, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, Miligram, Kilogram. Sada orang kan mencaliak. Resiko orang nan memakai kamera ko gadang bana. Apo resiko nan ditanggung orang iko? Orang nan pakai kamera ko dari tadi matonyo tapi siang sabaran. Maka resiko tuo so baik kan? Maka ganti-ganti. Ah, tu dipasang drone, dipasang. Ah tu, ya lo melambai ke itu? Neko sama mencari ambo. Itu sekedar untuk merakam dari Aceh, dari sampai sudut lapangan sepak bola Panua. Untuk apa? Supaya awak tahu bahwa nanti sesudah mati, sadoko tinggal dan tetap kekal abadi apa? Sodakotun jariah. Maakal tafa'af naita, yang kau makan busuk. Makan tadi pagi di rumah Buya Hamidi lama indah terkatakan. Sesudah itu makan pulau disiko ikannya malu-malu hati awak mengambilnya. Ikan bili diambil kedua, ingin ketiga, diambil ketiga, ingin keempat. Kalau tidak menurunkan sagar nasi sapi yang diambil surang. Nan dimakan busuk, maakal tapa'af naita nan kau makan busuk. Wa malabis tafa'ab laita nan kau pakai lapuk. Wa mata sadak tafa'am baita, yang engkau sedekahkan itulah yang akan dipakai untuk hari iswa. Itulah bekal awak mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yatba'ul mayyita salatun. Kalau Abdul Somad kau mati meninggal dunia, insyaAllah yang mengiringi jasadnya ke pemakaman ramai. InsyaAllah 2 bus akan tiba datang dari Malalu. Banyak orang mengaminkan. Banyak nanti tiba dari Malalu ke Pekanbaru menangis habis tisu setengah kotak. Tapi nan Allah masuk ke kubu Abdul Somad. Aduh. Tak ada surau. Ada 3 orang, surang memegang kepala, surang memegang pinggang, surang menyambut kaki. Lepas itu masuk kali yang lahat, habis surang menumpek sadar kateh, memambil cangkul skop dan tembilang. Sesudah itu apa? Mari kita injak makam Ustaz biar padat. Masajid-masajid di kota kini kosong. Inyo muazin, inyo iqomat, inyo imam, inyo makmum. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin adaan imaman. Lah jaleh surang imaman jo sepi. Pak, mana sepi imaman tapi surang? Mungkin ada makmum susulan, Pak Ustaz. Allahu akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak ada makmum. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, tapi di Malalu ambo solat tadi di masjid bawah, 2 masjid, Masjid Perti, Masjid Muhammadiyah, 2 masjid ini berisi jamaah. Ustaz kok tahu? 2 masjid saya datangi. Masjid Perti saya solat, habis itu naik ziarah ke makam Tuan Syekh Zakaria Labaisati, habis itu kami pula singgah ke Masjid Muhammadiyah. Dua-duanya masjid kita, tidak ada perkelahian, tidak ada pertentangan, tidak ada pertikaian. Dua-duanya ulama besar, 40 masalah agama ditulis ulama Perti masyhur dari bumi Minangkabau. Siapa namanya? Syekh Sirajuddin Abbas dari Makkah Al-Mukarramah. Ulama Muhammadiyah dari Minangkabau juga, Syekh Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Tidak ada konflik, tidak ada pertikaian. Oleh sebab itu kita bangga menjadi orang yang pernah lahir besar, pulang ke kampung, pulang ke nagari awak, bumi Minangkabau. Maka kalau sudah disebut Minangkabau, Ustaz Somad, ambo Melayu. Kalau sudah disebut Melayu, Melayu pasti Islam. Melayu tidak Islam, hilang menya, tinggal layunya saja. Minangkabau pasti Islam. Kalau sudah disebut Minangkabau Islam, Minangkabau tidak Islam, hilang minangnya, tinggal kabaunya saja. Oleh sebab itu maka kebanggaan luar biasa, prestasi tertinggi. Sekarang ada berita di internet, ada seorang anak Indonesia menjadi imam di Masjidil Haram. Ternyata setelah dicek oleh Menteri Agama, berita itu terlalu bombastis, terlalu dibesar-besarkan. Beliau memang qori, al-hafiz, suaranya bagus, tapi beliau lulus menjadi seleksi imam di kota Makkah, di masjid-masjid yang ada di Makkah, bukan di Masjidil Haram. Inilah orang kita ini. Berita semeter sampai 10 meter. Tapi kalau PT 10 ribu, tinggal 2 ribu. Al-Wasliyah, Medan Sumatera Utara, diurut-urut ke atas dari guru besar, dari Padang Panjang, dari Bukit Tinggi, dia adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid dari Pulau Jawa, tepatnya dari Jombang. Namanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, pulang ke Jombang, mendirikan pesantren, sampai hari ini tegak berdiri Pesantren Tebu Irang, mendirikan ormas Nahdlatul Ulama. Salah satu dari murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi berasal dari bumi Minangkabau, namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, tapi nama yang masyhur adalah Inya Canduang. Ketiga-tiga ini sama, Perti, NU, Al-Wasliyah, sama-sama Bismillah Jahar, Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama berkunut subuh, Allahumma hdina fi man hadait, sama-sama berzikir Jahar, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Tapi Perti khusus lagi Tarekat Naqsyabandiyah. Sedangkan Nahdlatul Ulama tidak khusus Tarekat Naqsyabandiyah, tapi Jam'iyah Ahlut Tarekat Mu'tabarah, Tarekat Syattariyah, Tarekat Syaziliyah, Tarekat yang didirikan oleh Syekh Abu Hasan Asy-Syazili, Syaziliyah, Syekh Imam Abdullah Syattari, Syattariyah, Syekh Ahmad Badawi, Ahmadiyah, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Burhamiyah, Syekh Bahauddin Naqsabandi, Naqsabandiyah, digabungkan menjadi satu, Jam'iyah Ahlut Tariqat Mu'tabarah Nahdlatul Ulama. Ada sedikit perbedaan dengan kawan-kawan sahabat-sahabat dari Muhammadiyah, tapi tetap satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhabnya empat, paling tua Hanafi, nomor dua Maliki, nomor tiga Syafi'i, nomor empat Hambali. Oleh sebab itu, jangan sampai kita keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Negeri ini akan menjadi baldatun tayyibatun warabun wafur. Jangan sampai kelai. Salat subuh, ini dulu anak NU sama Muhammadiyah, anak Perti sama Muhammadiyah, sampai berkelahi masalah kunut subuh, berdebat tegang urat leher sampai jam 2 malam. Besok sama-sama tak sembahyang subuh. Apa gunanya? Ilmu bukan untuk diperdebatkan, ilmu untuk membangun negeri ini. Masalah kunut, ikhtilaf. Masalah talqin mayat, ikhtilaf. Masalah bersentuh kulit laki-laki perempuan, batal apa tak batal, ikhtilaf. Masalah usolli tak usolli, ikhtilaf. Masalah mengangkat tangan telinga atau sebahu, ikhtilaf. Masalah turun sujud tangan dulu atau lutut dulu, ikhtilaf. Masalah telunjuk apakah bergerak sekali, dua kali atau berkali-kali, ikhtilaf. Tak usah dipermasalahkan, yang penting sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi masalah narkoba, ada ikhtilaf? Kenapa pakai narkoba? Ulama tak sepakat masalah. Ganja ini kalau satu gulung haram, kalau campur dengan tembakau makruh. Ada? Tak ada. Semuanya sepakat. Na ta'awan fima tafaqna. Mari kita bertolong menolong dalam perkara yang kita sepakati. Wa na ta'adzar fima ikhtalafna. Mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Itu sifat orang takwa pertama yang dibaca oleh Qori Internasional kita. Yunfiquna fis sarai wad dharra. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz. Mirip enggak bentuk koridor? Anggukkan aja kepala. Menyenangkan hati orang itu berpahala. Wal kaziminal ghaiz. Lalu ada orang nyambi Allah. Apa arti wal kaziminal ghaiz kau Buya? Menahan amarah. Marah tidak menyelesaikan masalah. Itu Ustaz ceramah marah-marah. Enggak, memang bentuknya itu. Ambo kalau didangan ceramah bentuk itu, memang itu. Jadi kalau ada orang menyabit, itu Ustaz Somad, Ustaz kareh itu. Apa lo kareh? Memang suara bentuk itu. Kalau dilembutkan, jamaah. Apa kabar? Sehat. Kurang ragu, kok Ustaz LGBT? Wal kaziminal ghaiz, menahan amarah. Dan yang paling bisa menahan amarah itu adalah orang Minangkabau. Kenapa tuh itu Pak Ustaz? Bisanya tahan piring banyak-banyak. Padahal orang lah berang. Kenapa lama betul datang? Ya, sebentar. Padahal kalau nyum berang, habis aduh. Kalau pernah mau mencari orang Minang marah di rumah makan? Wal kaziminal ghaiz, menahan amarah. Oleh sebab itu marah tak menyelesaikan masalah. Titelnya kok FF. Apa itu? Mudah marah. Mohon maaf bapak-bapak yang bertitel FF. Jangan marah. Kalau marah berarti memang betul. Jangan marah. Marah tak menyelesaikan masalah. Kalaulah marah menyelesaikan masalah, tak perlu ada DPR, tak perlu ada polisi, tak perlu ada tentara. Asal ada masalah, marah-marah. Asal ada masalah, marah-marah. Marah tak menyelesaikan masalah. Hati boleh panas, kepala tetap terbalik itu. Kepala boleh panas, hati tetap. Itu yang betul. Tengoklah. Cuba tadi kalau orang malalu marah. Apa di hujan kau? Awaklah menunggu Ustaz kau dari jam 10 pagi sampai tak makan siang. Datang lo hujan, masuk angin kau. Tapi tidak marah. Orang malah lu tidak marah. Kepalanya angin, hatinya dingin. Dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, tahanlah hujan kau. Pindahkan ke danau. Ah, turun ke danau. Kabul doa orang malah lu. Masya Allah. Ambo, orang malah lu yang doanya kabul. Apalagi jadinya musafir. Ambo tidak minta doa banyak-banyak. Doakan ambo satu. Cies. Doakan Ustaz Somad mati husnul khotimah. Amin. Jangan kini. Iko halal bihalal sampai akhir Syawal. Nan paling banyak mendoakan nambo adalah selama 2 hari ko. Nan paling banyak mendoakan nambo urang Simawang jo malalu. Jo malam urang ko berdoa, ya Allah panjangkan Ustaz Ummi Somad umurnya, sehatkan inyo jangan sampai nyo sakit, apalagi ketua panitia. Ya Allah sampai nyo datang ke siko. Adapun sesudah itu atas serahlah ya Allah. Yang pentinglah habis acara kami kok. Ambo yakin tak bantu itu. Awak saling mendoakan. Awak saling memintakan pada Allah. Ya Allah berikanlah orang-orang malalu ini istiqamah ya Allah. Jadikan negeri ini jauh dari narkoba. Jauh dari zina. Anak-anak mudanya jadikan bisnismennya berhasil menjadi banyak bawa uang ke kampung alamat. Membangun negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang belum jumpa jodoh temukan dengan jodoh yang soleh dan solihah. Yang belum punya anak lahirlah anak yang baik-baik hafal Quran. Yang sudah menikah jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Banyak lho ibu lancameh mendengar doa. Oh indah rupanya. Apa ibu? Apa memang itulah yang diminta. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ambo ariko raso indak berceramah di kadang awak kalau ceramah di tampek orang itu kan sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kau rasa pulang ke kampung awak sudah. Ambo bukan ustaz penceramah asing yang diundang menceramahi orang tua-tua. Dah, na'udzubillah. Ambo adalah anak kemanakan nan pulang ke kampung halaman baca rito tentang apa nan dulu didangan di kayu. Maka orang-orang tua tidak pernah mendangar ambo berceramah mengguru-gurui. Indah bercerita agama Islam di bumi Minangkabau samo majaitik beranang. Samo menggarami awil laiwi. Ambo datang ke siko indah berceramah sekedar bercerita. Jauh berjalan banyak ditengok. Lama hidup banyak dirasa. Lama jadi ustaz banyak yang curhat. Pak, pak, pak, pak. Itu kebun karet siapa? Oh, itu Pak Fulan. Itu kebun sawit siapa? Bapak Fulan. Itu toko ruko siapa? Bapak Fulan. Jadi tiga orang nan punya, cik orang. Sawit punyanya, ruko punyanya, gotah karet punyanya. Di mana kini? Mati. Adanya membangun masjid, indah. Adanya membangun sekolah agama, indah. Ado anaknya sekolah menjadi buya kiai, indah. Apa nan ado? Bini banyak. Dari pimpinan banyak tu ada anak menjadi alim ulama, pimpinan pesantren tarekat yang mengajarkan agama mengalir ke makam, indah. Anaknya banyak, banyak tapi tinggal dua. Apa nan dua? Surang jadi hantu, surang jadi setan. Inilah orang yang paling celaka. Pernah hidup di dunia, pernah punya harta, tapi tak bisa menjadi amal soleh, bukan somat. Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hidup ini singkat, tapi resiko yang akan kita terima kalau salah-salah pilih, salah pilih jalan, na'udzubillah, berapa lama kita di dalamnya? Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Alhamdulillah, nan datang mendengar ceramah siang iko bukan cuma manusia, nan tokoh-tokoh di dalam TV pun ada, Masa and the Beast, Upin dan Ipin. Aduh saya, luar biasa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan anak-anak awak itu tando ado anak-anak, itu tando ado anak-anak, anak-anak nan kini dibawa mendengar ceramah 2008 balik, 2028, 2038 urang anak konan akan pulang ke kampung, inyon akan jadi ketua panitia. Anak-anak kok jangan sepele kan, anak-anak dan kini umur bara 10 tahun 2038 2028 dan kini 10 tahun inyolah 30 tahun inyo akan menjadi bisnismen di Jakarta, inyo akan menanam sawit di Riau, sia tu orang Malalo, ah kerajaannya kini menanam sawit bara batang yo sejauh mata memandang. Itu orang Malalo nan di Medan tu ah kerajaannya supir angkot Malalo orang awak supir angkot. Memangnya supir angkot bu ya, tapi sado angkot di Sumatera Utara inyo nan punyo. Iurang anak-anak kon akan pulang basamo dan inyo inge dulu maso ambo kete ambo tagak balari-lari maso itu ado ustad nan berceramah. Siapa mo dak lu inge tas siapa ustad. Tapi maso itu sedang viral mana videonya. Dicari urang tulah di nomor panitia selama Malalo membuat halal bihalal tahun 2018 penceramah Abdul Somad LCMA nomor HP 0813 XXXXXX. Kita telepon dia orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustaz Somad? Tak salah lagi. Dulu masa Ustaz ke kampung kami, kami masih ketek, kami ingin maulang nostalgia masa lalu. Okay, I'm coming. Bisa Ustaz tiba? InsyaAllah. Tapi kalau bisa tolong ambo japi. Dulu ambo mudo bisa datang. Datang tak di japi, pulang tak diantar. Tapi kini ambo lah tua. Sediakan kursi. Ambo tak dapat tagak lama ceramah. Yo. 2038. Umur ambo lah 70. Judul ceramah tak bisa kareh bantu ikut lagi. Assalamualaikum. Tak lagi kuih suara. Tapi ambo bangga. Apa dia Ustaz bangga kan? Anak-anak yang dulu diawatir menjadi pecandu narkoba, menjadi teroris, menjadi radikal, meledakkan diri, menjadi aliran sesat. Ternyata mereka tetap istiqomah menyambung silaturahim dalam acara balik basamo kamalalu. Tadi ambo disambut dengan silat. Ambo mencalik tangan, kok serius sebenarnya? Kalau serius bahaya. Allah be, masya Allah, itu kalau Belanda mencari itu lari tunggang lama. Apa ibu yang dimuliakan Allah, anak-anak kita tenaganya luar biasa, tapi karena tidak disalurkan di tempat yang benar, itulah dia menjadi ribut, berkelahi, tawuran, minum kampur, minum tua, mabuk, zina. Tapi kalau disalurkan olahraga, yang perempuan tetap seni tari. Seni tari piring, masya Allah. Coba tengok, seni, ada seninya. Pakaiannya tetap sopan. Perempuan Minangkabau berpakaian sopan. Tadi saya suruh ambil gambar, tim ambil gambar, tunjukkan. Begitu perempuan Minangkabau memakai pakaian, di atas tertutup kepala, auratnya tertutup. Kalau ada orang yang tak tahu bagaimana berpakaian menutup aurat, datang ke bumi Minangkabau melihat bagaimana perempuan Minangkabau menutup aurat. Coba deh. Tak ada orang Minangkabau pakai pakaian terbuka. Kalau ada pakaian terbuka, bukan orang Minangkabau. Alhamdulillah. Cobalah perhatikan, lihat satu persatu. Tak ada perempuan yang tak berjilbab. Mana? Mana? Tak ada. Adat Basandi syarak, syarak Basandi Kitabullah. Sejalan antara adat, sejalan antara adat dengan budaya. Pakaiannya menutup aurat. Datanglah limo perempuan, limo padusi datang. Ampek berbaju kuning, cik berbaju merah. Ambo tak lho mencari muka. Sebab ambo tahu orang mencari muka ambo. Maka ambo menunduk. Kalau ambo cari muka itu di foto orang. Tahulah. Lagi tepak siri buka. Dulu ambo tak tahu. Dulu masuk pertama kali ke bumi Minangkabau, lagi tepak siri, ambo ambil siri itu sebuah. Rupanya seketik saya. Masuk ambil sebuah dikunyah lama habis. Iko pelajaran bagi pejabat-pejabat nangkam bumi Minangkabau, jangan mengalami dan ambo alami dulu. Seketik saya. Ambulah tahulah. Apa ibu yang dimuliakan Allah SWT, begitu orang Minangkabau memuliakan tamu. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat, falyukrim dhaifahu, muliakan tamu. Bagaimana memuliakan tamu? Tadi kami sudah dimuliakan. Nah, masuk kita. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikawal polisi, tentara, FPI, anak-anak muda mengawal ambo. Mohon maaf, selama kami lalu dari Tampek tadi sampai ke lokasi, ada anak-anak nantainjak kaki. Ada ibu-ibu nantainjak tikar. Ada nan mungkin tersakiti hatinya. Ambo hamba Allah yang dhaif, mohon maaf. Mau ama-ama ibu-ibu apa-apa memaafkan Abdul Somad yang dhaif? Lah, habis acara. Itu biasanya. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Jika ada kata-kata tak berkenan di hati, menyinggung perasaan, mudah-mudahan bapak mau maafkan. Selesai. Pasnya mampet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim.